Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi kafir mazidah kama yuhibu Allah wa Allah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa kita sampai dengan selesai. Sebelum kita kajian ini, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Rasulullah SAW pernah berjalan dengan istrinya Sofia. Kemudian ada dua orang sahabat yang hampir melintasi keduanya, yaitu Nabi dengan istrinya. Lalu kemudian ada gerak-gerik dari keduanya yang apa ya? Keduanya ini seperti memergoki, seolah-olah bahasa tubuhnya itu mereka berdua memergoki Nabi bersama seorang wanita yang bukan istrinya. Paham maksud saya ini? Kemudian Nabi SAW memanggil keduanya, sini sini. Beliau, inna Safiyya, jangan dikira ini perempuan yang lain. Ya. Maka dari sini, sebagai ulama kita katakan, bila antum perlu untuk memberikan klarifikasi supaya orang tidak salah sangka, maka berikanlah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ditanya oleh dua sahabat yang dikasih terlebih dahulu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ini ada perubahan pada mulut saya sebagai baru tadi malam. Jadi nanti kalau ceramah sudah mikir duluan kan? Nanti daripada kajian fokus antum klarifikasi lebih dulu. Ada dua gigi geram saya di belakang turun karena bawahnya ompong dua-duanya dicabut, sehingga dia turun karena dia nggak punya sepatunya, nggak punya tangganya. Jadi dua bulan turun terus ke belakang. Terus ada taring di depan yang sering menggigit bibir saya sendiri, sehingga sering menusuk ke bibir membuat sariawan. Jadi ini nanti rencananya mau dinaikin ke atas, terus dibikinkan sepatunya. Jadi giginya itu mau dijadikan apa, penyangga bawahnya. Dan memang begitu, gigi kalau di bawahnya nggak ada, maka yang di atas bisa turun. Dia butuh penyangganya. Nah, penyangganya mau digeser supaya nanti ini gigi yang belakang ada penyangganya. Ya. Sudah, nanti untuk kajian nggak usah lihat sini ya. Nah, kajian fokus yang lain. Nah, saya perlu memberi klarifikasi soalnya, ya dulu-dulu sering saya dapat ya. Ada sebagian yang membicarakan hal-hal yang sebenarnya bukan urusan kita. Seperti misalnya saya pernah ganti mobil, itu di ibu-ibu rupanya pembicaraan ganti mobilnya. Padahal memang itu mobil saya dijual oleh kakak, terus dibeliin yang lain, dapat untung, kami bagi dua gitu. Ya, supaya jadi penghasilan, jadi saya tidak hidup dari dakwah. Ya. Ada cita-cita kepengen menghidupkan dakwah. Hidup dari dakwah. Sehingga seorang da'i juga sangat butuh untuk punya penghasilan sendiri. Tidak mengharapkan dari pemberian orang. Menjaga izahnya, menjaga keikhlasannya, maka seorang da'i memang harus punya perdagangan. Dengan adanya perdagangan, dia punya uang sendiri. Tidak mengharapkan dari orang. Ya. Kemudian yang kedua yang mau saya sampaikan, apabila dari antum ada yang belum punya gamis, meskipun gamis bukan baru, silakan hubungi saya. Ada beberapa gamis yang mau dibagi. Kalau ada dari antum yang belum punya sama sekali baju koko atau belum punya baju gamis, maka bisa juga hubungi saya. Ada beberapa baju koko yang lain yang juga mau dibagi. Cuman harapan saya dipakai. Karena tahun lalu saya bagi mungkin ada 10 baju. Hari ini, sampai hari ini saya baru lihat satu doang bajunya. Maksud saya, gak pernah lagi saya lihat sejak hari itu. Sekarang kita masuk di halaman 251 paling bawah. Buku lama 48, buku baru yang 251. Berkata penulis, orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, mengikuti akidah yang benar, mengikuti manhaj yang benar, maka ia mulia di sisi Allah dengannya. Dan Islam diberikan atau kemuliaan oleh Allah melalui orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Kita berdakwah mengajak umat kepada jalan yang hak. Ini tidak lepas dari orang-orang yang menentang, mencemooh, mencela, mengecekkan, memfitnah, dan lain-lain. Maka kewajiban kita adalah bersabar. Kita wajib berdakwah kepada mereka dengan ilmu, lemah lembut, dan kesabaran. Tidak perlu kita membalas mereka dengan sabar. Kewajiban kita adalah menyampaikan, maka kita wajib bersabar dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Karena ketika kita mendakwahkan dakwah ini, kita akan menjadi asing dengan dalam mereka. Karena akidah yang mereka pegang itu berbeda dengan akidah yang dibawa para ulama salaf. Akidah mereka penuh dengan kesyirikan dan takwil. Rasulullah SAW bersabda, Islam awalnya asing dan kelak akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka beruntunglah bagi al-Qurba, yaitu orang-orang yang asing. Kalau kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, berarti kita telah mengikuti akidah yang benar dan manhaj yang benar. Dan tidak mengapa seseorang mengatakan saya meyakini bahwa saya di atas manhaj yang benar. Apabila ada yang mengatakan kepada kita, Anda jangan merasa benar sendiri, maka kita terus saya harus merasa apa? Merasa salah sendiri? Sementara Anda juga mengatakan jangan merasa benar sendiri, bukan sampai mengatakan saya juga merasa benar. Ya tidak. Sebagian orang kalau kita katakan, Pak, yang seperti ini enggak ada benarnya. Maka mereka mengatakan, "Oh, kamu ini merasa benar sendiri. Kamu itu pokoknya itu kata-kata senantiasa menyudutkan dengan cara kata-kata kamu merasa benar sendiri." Dari situ nanti kita akan mengatakan, oh, berarti kalau Bapak juga mengatakan jangan merasa benar sendiri, itu berarti kan merasa benar. Dan merasa berada di atas kebenaran itu wajar. Malah aneh kalau ada orang mengatakan dirinya, saya tidak yakin saya ini berada di atas kebenaran. Saya jamin misalnya kalau ada khutbah Jumat, khutbah Jumatnya berapi-api, lalu kemudian di ujungnya dia mengatakan, dan jamaah yang dirahmati Allah, saya tidak apa yang saya khutbahkan, tidak yakin benar. Saya jamin habis itu bubar dan takmirnya enggak akan panggil lagi itu Ustaznya. Merasa benar itu wajar. Dan itu sesuatu yang lumrah. Yang penting antum betul-betul merasa di atas kebenaran dengan dalil. Dengan ilmu. Orang yang mengikuti manhaj yang benar maka dia akan dimuliakan di sisi Allah. Dan Islam akan memberi kemuliaan melalui mereka yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Perlu digarisbawahi, perlu distabilo ini kata-kata. Diberikan kemuliaan melalui orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Orang-orang yang demikian dia akan mulia dan Islam pun akan dimuliakan. Saya kemarin beri contoh. Orang-orang yang memiliki pemikiran khawarij dari kalangan para pengebom, dari kalangan orang-orang yang sering mencela pemerintah, yang sering mendemo, yang sering menghujat pemerintah, mengatakan pemerintah itu tagut dan yang semacamnya, benci dengan orang-orang yang bermanhaj salaf. Saya katakan demikian dikarenakan yang bicara seperti ini salah satunya adalah mantan petinggi. Kita kenal ada ustaz namanya Abdurrahman Ayub dan Abdurrahim Ayub. Keduanya beliau itu kembar. Ya, mukanya sama persis. Dan hanya bisa dilihat dengan warna jenggot. Ya, yang pernah datang ke sini itu namanya Ustaz Abdurrahman Ayub. Dia punya kembaran lagi, pemikirannya sama persis. Ya. Dan semua ustaz yang dilihat warna jenggot. Yang satu di kulit, yang satu putih biasa. Ustaz senior di kalangan Khawarij. Akhirnya tobat gara-gara diajak diskusi tentang pemahaman mereka dan mereka memahami dengan pemahaman mereka sendiri sedangkan lawan diskusinya dari para masyayikh melawan mereka dengan pemahaman salafus saleh. Lalu Ustaz Abdurrahman Ayub waktu datang kemari dia mengatakan kami itu paling benci namanya salafi. Kami paling benci dikarenakan yang paling kuat bantah kami ya salafi. Kami punya dalil, mereka punya dalil yang sama persis. Kami pahami dengan pemahaman kami sendiri dan mereka memahami dengan pemahaman yang berbeda. Yang pemahaman mereka lebih kuat dari apa yang kami pahami. Kemudian teman-teman yang terhormat Allah, kita berdakwah kepada manusia di sini sebutkan tidak dari orang-orang yang menentang, mencemooh, mencela, melecehkan, memfitnah dan lain-lain. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, beliau tidak lepas dari celaan. Anu, kau pulang ke rumah dalam keadaan orang tua masih awam, insya Allah pertama kali yang didapatkan adalah celaan, ya kan? Itu tidak. Kalau umur antum masih 18, 20 mungkin jenggotnya belum kelihatan. Kalau sudah 23, 24 kan sudah mulai tumbuh. Orang tua sudah mulai beda nih perasaan. Kamu beda. Kamu sudah mulai pakai gamis lagi. Ya, kalau dibuat kamu cadar lagi. Jilbabmu kepanjangan. Kalau yang dulu sering kita dengar adalah celana kebanjiran sama jenggot kambing. Tapi kalau sekarang sudah gak mempan itu. Sekarang sudah gak mempan. Dibilang kamu jenggotnya kayak kambing. Kita sudah mulai cuek. Dibilang celanamu cingkrang kayak orang kawah dan lain-lain. Kita mulai sekarang mulai cuek. Tapi kita tidak mulai ada baper ketika celaannya beda-beda lagi. Saya gak tahu apa biasa celaannya. Tapi yang jelas ketika kita mulai belajar dan mendakwahi keluarga, biasanya nanti akan datang saat. Kemarin ada yang SMS, Ustaz, saya masih SMA. Mama bapak saya larang saya ikut kajian salafus saleh. Kalau apa kemarin ya? Kalau enggak mau ngikut biaya sekolah kah? Apa lupa saya. Enggak buat itu. Si Malakama masalahnya mau sekolah, tapi enggak ada uang sekolah kalau enggak dikasih orang tua. Sementara orang tuanya melangsi. Ada yang lain lagi juga sama. Ada dua orang yang SMS. Yang satu juga sama, orang tuanya melarang dia untuk ikut kajian. Karena orang tuanya keberatan dia pakai jenggot, pakai gamis. Ya. Cuma masalahnya jenggot itu enggak copot pasang. Nanti kalau ke rumah copot. Kalau keluar pasang kan enggak gitu. Berbeda kalau cadar. Cadar masih bisa ditoleransi. Saya katakan kepada akhwat yang bercadar, biasanya kalau ada yang bertanya, orang tuanya melarang, saya bilang kalau pas ke rumah orang tua itu sampai depan rumahnya copot. Bila pulang, hai. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang mengatakan dirinya selamat dari celaan, maka dia gila. Kata Imam Ibn Hazm, man qaddara annahu yaslaw min ta'nin nasi wa aibihim fa huwa majnun. Dia akan selamat dari celaan manusia dan cemoohan mereka, maka orang itu gila. Karena Nabi SAW saja tidak selamat dari celaan. Nabi dibilang oleh orang-orang terdahulu, dibilang orang gila, dibilang tukang syair, dibilang tukang sihir. Nabi SAW kan ada dakwah yang belakangan kan akhirnya berperang. Waktu awal-awal kan enggak langsung perang. Waktu awal-awal Muhammad datang, kamu berdakwah, kamu ganti agama, tapi Nabi enggak mau dengar. Nabi terus berdakwah. Apa yang dikerjakan oleh orang-orang kafir Quraisy? Kalau Muhammad datang ke sebuah tempat dan berdakwah, maka orang-orang datang ke situ terus bilang gitu, penyihir-nyihir gitu. Enak enggak kita kalau lagi dakwah, misalnya haji sini, tiba-tiba datang sini, jangan penyihir-penyihir kan enggak ya? Tapi itu yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Nabi SAW tidak selamat dari celahan mereka. Lalu kalau ada orang mengatakan dirinya di zaman ini saya disukai semua orang, maka dia gila. Ada pedang dikirim belajar apa pasca sarjana. Saya diperlihatkan oleh pejabat itu SMS. Coba kamu lihat. Saya ini dikirim oleh pemerintah untuk pasca sarjana. Apa tanggapan teman-teman kantor saya? Ada yang nulis gini. Kalau tak mampu, pulang aja. Kalau tak mampu, pulang aja. Dibilang, perasaanku aku semua orang aku suka. Dia suka aku loh. Di kantor semua orang tuh suka sama saya. Saya bilang, apa? Gak ada orang yang sukai semua orang tuh, gak ada. Buktinya itu SMS. Kalau memang Anda disukai semua orang, tidak akan ada yang SMS seperti itu. Kalau gak mampu, pulang. Karena dikirim di luar Balikpapan. Maka kalau ada orang mengatakan dirinya akan selamat dari celaan manusia, maka dia gila. Saya tambahkan lagi, bila ada ustaz dakwanya ingin menyenangkan semua orang, maka ustaz ini ustaz gila. Ada sebagian orang yang ingin berdakwah dan pengen semua orang suka sama dia. Maka datang ke sini, apa yang disukai orang-orang ini, itu yang disampaikan. Datang ke tempat yang lain, menurut mereka apa yang suka, itu yang disampaikan. Bahkan kadang-kadang saya perlu bicara apa? Apa yang mereka suka? Oh Ustaz, Ustaz di sini suka yang lucu. Ah, bicara yang lucu-lucu. Saya ngisi di Polda situ. Hampir 2 tahun kan. Terus akhirnya dipesannya sama bimbingan rohani. Ustaz, Ustaz itu bagus kalau kayak Ustaz Anu. Itu orang semua suka. Kenapa Pak? Lucu. Penyegaran kalau siang. Ya. Saya bilang, Bapak kalau saya tanya, dapat ilmu atau dapat hiburan? Yang lebih dominan, hiburan sih. Kalau saya beda, misi dakwah saya itu ilmu. Meskipun mungkin sebagian bapak-bapak nggak bisa terima. Makanya di Polda dulu saya pernah bahas buku saya, judulnya Makan Harta Haram. Sampai selesai. Dan dari semua kajian itu, yang paling banyak pertanyaannya justru kajian itu. Kalau kajian sholat, kajian apa kemarin dari sholihin, mereka kurang pertanyaan. Tapi pas akibat makan harta haram, malah itu yang banyak pertanyaan. Ustaz, saya ini dulu masuk polisi, itu nyogok. Kasih orang uang. Jadi sekarang saya jadi polisi. Nah, sekarang gaji saya halal atau haram? Mereka tanya saya. Ada lagi, saya kalau lagi milang orang, orangnya bilang gini, damai ya Pak. Tentu kan orang gitu kan? Berapa, punya berapa? 50 ribu, ya sudah damai. Itu uang damai, boleh gak Ustaz? Pertanyaan mereka. Mungkin bapak-bapak sendiri enggak, tapi ya enggak apa-apa. Karena prinsip saya mengajak orang ke jalan yang lurus, bukan menyenangkan hati mereka. Karena kalau manusia ingin selalu disenangkan hatinya, mana mereka tahu. Dikarenakan kita tidak akan selamat dari celaan, maka kewajiban kita adalah bersabar. Manakala kita dicemooh, kita wajib berdakwah kepada mereka dengan ilmu, lemah lembut dan kesabaran. Lihat ya jemaah. Kata penulisnya, kita wajib berdakwah kepada mereka pertama ilmu. Karena kalau enggak ada ilmu terus mau ngasih apa? Pepatah Arab mengatakan faqidu syai'in la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberi sesuatu yang dibutuhkan orang. Orang kan butuh ilmu. Kalau kita tidak punya ilmunya, maka kita tidak akan bisa kasih apa-apa. Di kertas pertanyaan yang bertumpuk-tumpuk ini banyak kali pertanyaannya hitam. Pulang ke rumah orang tua si awam, cara mendakwahinya bagaimana? Cuman model pertanyaannya beda-beda, tapi intinya semua sama. Dan bila pertanyaan itu yang ada, maka jawabannya juga cuma satu dulu. Antum tidak akan bisa berdoa ke orang tua kecuali dengan ilmu dulu. Maka kalau antum baru ngaji, belum banyak ilmunya, menurut saya jangan berdoa dulu. Kecuali bila tipikal orang tua antum yang mudah menerima. Kalau tipikal orang tua antum sudah punya pemikiran, mereka sudah punya adat istiadat yang turun-temurun bertahun-tahun, dan mereka keberatan dengan pengajian antum, mendingan di rumah jangan membuat pertengkaran. Mendingan hati-hati, berbakti pada orang tua, tunjukkan kepada mereka bahwa dengan antum belajar malah antum berubah. Tapi kalau baru belajar, tahu oh ini syirik, tapi enggak tahu dia, antum pulang terus mak ini syirik, mama itu musyrik jadi. Saya jamin antum dia enggak akan bisa betul-betul berdakwah ke orang tua. Yang harus dipegang pertama kali adalah ilmu. Syirik itu apa? Dalil larangan syirik itu apa? Minimal satu aja. Al-Quran satu aja, hadis satu aja. Kemudian berikan contohnya kepada mereka. Kadang-kadang kita mau bilang ini syirik, tapi kita nggak tahu dalilnya. Lalu kemudian ditentang oleh orang tua, kita bisa jawab. Saya beri contoh dua orang. Ada ikhwan, dia bilang bapaknya itu ikut sufi. Ya. Sering mengundang sebagian habib ke rumah untuk mengadakan acara-acara yang nggak ada tuntunannya. Kadang-kadang dia kalau ada acara di rumahnya dia nggak mau datang, atau kalaupun datang dia di belakang. Maka orang tuanya kadang marah sama dia, dianggap tidak menghormati tamu, dianggap tidak mengikuti ajaran orang tua lah. Nanti kadang-kadang kalau dia mau dakwahi orang tuanya, dia bilang itu kan pak begini begitu, yang intinya nggak ada tuntunannya. Orang tuanya marah, kamu baru belajar, jenggot baru tumbuh, dakwahi orang tua. Nah, dengan cara seperti itu orang tuanya nggak bisa terima, maka dia ganti metode. Dia nggak pernah membicarakan masalah agama dengan orang tuanya, hanya sekedar menunjukkan baktinya. Maka dia kalau bertemu dengan orang tuanya, dia cium, lalu dia berpesan, jaga kesehatan. Orang tua kan kalau sudah tua, terus dikatakan, jaga kesehatan ya pak, itu kan di hati semakin dengan anak. Nah, kemudian dia pesankan lagi, jaga kesehatan, ya, jangan lupa sholat. Karena orang tuanya kalau benar, semacam tahlilan, yasinan, cepat. Yang gak sunnah, kerjakan. Yang wajib, ditinggalkan. Maka dia pesan, jangan lupa sholat ya pak, sambil mengucapkan jaga kesehatan. Lama kelamaan saya ketemu lagi dengan bapaknya, karena bapaknya dalam keadaan ya kelihatan sekali orang awam yang tidak mengerti agama. Kali kedua saya ketemu, sudah berubah bapaknya. Ya, bapaknya kayak teman-teman yang pakai peci, kemudian baju koko, sudah berjenggot pula. Pas pertama itu ngelihat ini bukan kayak bapak sama anak, tapi anaknya ini kayak bapaknya. Karena bapaknya masya Allah, pokoknya bagus, bukan kece. Kece bapaknya. Ada lagi dari antum ini, ada dia di sini. Mamanya bilang ini anak ini dulu. Dulu ini sering kuinjak-injak. Sering kuinjak-injak, aku bilang, kamu kalau tidak mau sholat, mau apa? Gitu. Mau jadi apa? Terus mamanya bilang, sejak ikuti pengajianmu, maksud saya, dia jadi berubah loh. Dia tunjukkan perubahan, bahwa dia jadi rajin sholat. Dia ke masjid, sholat subuh, tidak perlu lagi susah-susah dibangun. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita ingin dakwahi yang ada di rumah, caranya nomor satu adalah ilmu. Bila belum cukup, maka mendingan mengenai keadaan kita sendiri dulu. Bahwa setelah kita belajar, kita ini berubah lebih baik. Yang kedua, harus mengkawahi mereka dengan lemah lembut. Karena kalau didakwahi dengan cara yang kasar, apalagi yang didakwahi orang tua, insya Allah gak akan diterima. Ada kisah Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak tau ya? Syekh Abdul Razak, beliau cerita, pernah suatu hari beliau berada di Masjid Nabawi. Di sebelah beliau itu ada orang sholat, sujud. Jadi sudah, orang sudah duduk tahiyat akhir, sudah setengah, dia baru bangkit. Paham ini? Setelah sesuatu, Assalamualaikum warahmatullahi. Syekh Abdul Razak menegur orang itu. Ya akhirnya begini, engkau sujud lama sekali. Baru setengah bicara, engkau sujud lama sekali. Orang itu langsung marah. Memang kenapa? Memangnya kenapa? Seperti mau nantang Syekh gitu. Ini Syekh Abdul Razak. Mungkin orang itu enggak kenal siapa dia gitu ya. Memang kenapa? Saya menuju sujud lama sekali. Syekh bilang gini, enggak, saya mau bilang semoga Allah menerima doa-doamu di sujud. Amin. Semoga Allah menerima doa-doamu di sujud. Saya mau bilang begitu. Orang itu terus langsung reda dia. Oh iya, jazakallah khair. Afwan ya, maaf ya. Saya kira mau kenapa, mau nantang kelahi kamu. Maaf. Jazakallah khair. Nah, sudah orang yang tenang, baru dikasih tahu. Pertama didoakan dulu. Semoga Allah terima semua doamu di sujud tadi. Sudah dia tenang, baru diberitahu. Tetapi, memperbaiki doa di dalam sujud itu sunnah. Dan mengikuti imam wajib. Maka hendaklah mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Sering gak kita lihat ada orang sholat sujud lama kali. Hampir kita salam dia baru bangun. Padahal dalam sholat berjamaah. Kata Syekh Abdul Razak kepada dirinya, memperbanyak doa di saat sujud sunnah itu baik. Tetapi dalam sholat berjamaah mutaba'atul imam, mengikuti bentuk-bentuk atau posisi-posisi imam itu wajib. Dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna maju'ilal imam liyutambi. Imam itu ditunjuk atau dijadikan untuk diikuti. Maka ada kewajiban kita untuk ikuti imam. Bila dia bangkit, kita bangkit. Bila dia sujud, maka kita sujud. Engkau meninggalkan yang sunnah demi yang wajib. Apa ada kedudukan yang wajib daripada yang sunnah? Maka orang itu setelah tadi dia marah, reda, malah dapat ilmu. Dia bilang, oh, jazakallah khair. Ini faedah saya dengar darimu. Dia enggak tahu kalau itu Syekh Abdul Razak. Dia pikir orang Saudi biasa kan. Nah, ini teman-teman yang dirahmati Allah, cermin bahwa manakala berdoa ada unsur lambang, maka akan lebih mudah diterima. Tapi saya katakan ada juga sih dakwah yang perlu juga keras. Dakwahnya juga perlu keras. Tapi kita perlu lihat kapan lemah lembut dan kapan keras. Tidak semua dakwah yang keras itu salah. Tidak pula dakwah yang semuanya lemah lembut itu bagus. Ada tempat-tempat ya masing-masing. Kita perlu lihat-lihat kapan berlaku lemah lembut dengan keras. Ya. Ada waktu saya ngisi di Palangkaraya. Ada penanya yang saya kerasi. Karena saya sudah dengar orang ini kalau datang daurah mesti kerjaannya bukan kajian tapi mendebat ustaz. Dan dia selalu bangga dengan titlenya doktor. Tapi nukilan-nukilannya Nurholis Majid. Yang liberal-liberal. Ya. Maka datanglah pertanyaan kepada saya, bentuknya kertas. Bunyinya begini. Intinya dia membahas begini, ada ustaz namanya Amin Nurbaiz. Di artikelnya di konsultasiasyariah.com mengatakan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang dipilih oleh Allah untuk agama kita. Bla bla bla. Terus dia bilang, bukankah Allah Maha Adil? Sehingga ustaz ini salah besar. Harusnya tidak boleh mengatakan bahasa Arab lebih utama ketimbang bahasa-bahasa yang lain. Tapi pertanyaannya panjang dan orang panjang sih bilang, ah, saya enggak mau bahas. Orang itu langsung berteriak keras dari sisi samping saya. Ustaz, itu pertanyaan saya, tolong. Kira-kira kalau ada kejadian kayak itu gimana? Misalnya saya bilang, Ya saya nggak usah bahas ya, ini pertanyaan kepanjangan. Tiba-tiba dari kita, memangnya saya ini harus menjawab semua pertanyaan atau tidak? Itu tidak. Gimana ya bahasanya? Pokoknya kan saya nggak harus menjawab pertanyaannya. Saya berhak memilah-milah mana yang saya jawab, mana yang saya tidak. Ustaz, tolong dibahas. Mohon maaf kalau suara saya keras, dia bilang gitu. Saya, oh, orang separuh bayar. Toyib, saya baca ini. Saya baca intinya tadi. Ada Ustaz Aminur Baiz di artikel konsultasyariah.com mengatakan agama bahasa lebih utama, lebih unggul daripada bahasa yang lain. Padahal Allah Maha Adil. Saya cuma bilang, Pak, bahasa Arab memang kenyataannya lebih utama daripada bahasa yang itu satu. Dan Allah Maha Adil itu Allah yang bilang. Jadi saya percaya ini, percaya itu. Tidak ada yang bertentangan. Menurut saya pertanyaan ini malah justru pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Saya sudah tahu kalau ini suka begitu. Terus, sebagaimana yang saya sudah dengar, terjadilah. Dia bilang, saya ini S1, S2, S3 semuanya bahasa. Lagi-lagi ngomong gitu lagi. Ya. Orang seperti ini enggak bisa dikasih lemah lembut kalau menurut saya. Ya. Saya ini S1, S2, S3 semuanya bahasa. Menurut saya, menurut saya juga bahwa Allah Maha Adil, dan menurut saya juga bahwa bahasa Arab itu memang lebih utama dari bahasa yang lain. Buktinya, sekian banyak kosakata di dalam bahasa Indonesia semuanya ngadopsi dari bahasa Arab. Kursi, Bapak pikir dapat dari bahasa mana? Bahasa kita memang banyak nyontek. Ya atau tidak? Selfie. Itu bahasa apa? Indonesia kan? Bukan. Viral. Bahasa Indonesia kan? Bukan. Eskalasi, adaptasi, adopsi. Apa itu bahasa Indonesia semua? Bukan. Semuanya nyadur. Sehingga kita katakan memang kenyataannya bahasa kita, bahasa Indonesia di bawah daripada bahasa Arab. Saya nggak bisa terima. Saya jawabnya, ya nggak apa-apa. Saya nggak harus paksa. Saya bilang, saya nggak bisa terima. Ya nggak apa-apa. Saya juga tidak harus memaksakan apa yang saya menurut saya. Bapak menerima, nggak apa-apa. Nggak juga nggak apa-apa. Pergi orang. Oh, ada kata gitu. Ya sudah, dia bilang. Ya sudah. Saya bilang juga. Iya, ada kata gitu. Oh ya sudah, saya juga bilang ya sudah. Ada kalanya kita dakwah dengan lemah lembut, ada kalanya tidak. Apalagi kepada orang itu pulang, maka saya bilang kita kalau dalam majelis agama S1, S2, S3 kalau di bidang linguistik Anda nanti dulu. Anda boleh doktor. Kalau di bidang engineering tapi dalam masjid dan bicara agama, maka Anda kedepankan ilmu agama, bukan engineering Anda. Jamaah Allah, itu disebutkan lagi. Tidak perlu membalas mereka dengan celaan pula. Bila mereka mencela kita, maka jangan dibalas dengan celaan pula. Jadi sering disebutkan di kajian-kajian, saya bilang jangan labeli orang-orang yang mencela ustaz-ustaz kita dengan label-label yang serupa. Misalnya ada kiai dari MUI, saya sebut saja Ustaz, anu saya. Kiai Fulan, ya. Sering ke masjid situ, masjid sono, ke Wika, kemana? Ya. Menjuluki Ustaz Abdul Hakim Amir Abdad, dia bilang Ustaz Abdul Hakim Amir Bodat. Terus dengan gesturnya dia bilang, tahu Bodat apa itu Bodat ini loh? Oh, apa ini? Lihat. Pertama itu mencela, itu mengejek namanya. Dan itu tidak ilmiah. Yang kedua, kalaupun seandainya kita katakan Ustaz Abdul Hakim anggap berada di atas kesesatan, saya katakan kesesatan tidak akan hilang bila hanya dengan sekedar mengganti nama Abdad jadi Bodat. Kesesatan itu baru hilang apabila antum membantahnya ilmiah dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaf salih. Maka sering pula saya sampaikan kepada para ikhwan, khususnya yang aktif di media sosial, jangan kalau seandainya ada ustadz-ustadz yang kita tahu bahwa dia berada di atas penyimpangan, sering menyebarkan syubhat, terus kita bantah dirinya hanya dengan sekedar menggantikan namanya. Ustaz apa jadi Ustaz Syubhat, Abdi Syubhat. Saya kira itu gak perlu. Namanya, biarkan namanya saja. Kalau antum mau tulis namanya, diganti menjadi Ustaz Abdi Syubhat, saya kira itu gak ilmiah. Dengan seperti itu hanya sekedar menjela, melakukan seperti yang mereka-mereka lakukan. Jadinya kita maunya 0 lawan 10, jadinya 0 lawan 0. Kita sama-sama kosong seperti mereka. Kenapa kita cuma sekedar berpusat pada penggantian dia nama saja? Kalau ingin membahas penyimpangan, maka bahas dengan Al-Quran, Sunnah, dengan penyimpangan Rasulullah. Itu yang akan meruntuhkan syubhat. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Maka kita wajib untuk bersabar, dan bila mereka mau, maka tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana kalau seandainya ada orang tua kita yang tidak mau sholat, atau teman kita yang tidak mau sholat? Bila sama mereka dalil tentang kewajiban sholat dan mengerikannya tidak sholat, bilang kepada mereka, saya mendengar bahwa Nabi SAW mengatakan, al-adu bainana wa baina syirki wal kufri tarkus as-salat faman taraka faqad kafar. Bilang sama mereka yang enggak sholat, saya mendengar bahwa Nabi SAW bersabda, yang menjadi pembeda perjanjian antara kita dengan orang musyrik dan orang kafir adalah sholat. Siapa yang tidak mau sholat, maka dia kafir. Terus bilang sama dia, ini yang bilang bukan saya ya. Kalau kamu enggak mau sholat, itu kan nanti urusanmu, bukan urusan saya. Tapi kamu perlu hati-hati, di bagian belakang ada kata-kata Nabi, barang siapa tidak sholat, kafir. Saya enggak mau bilang kau kafir, tapi kau harus tahu bahwa Nabi mengatakan demikian. Setelah itu kalau dia mau terima, ya sudah, tidak usah. Jangan dipaksa. Yang setiap datang ada daurah, kerjanya adalah bikin sensasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang adalah berdebat. Bukan mencari ilmu, tapi mendebat ustaznya. Ya. Kalau tidak mau, ya sudah. Makanya dia mengatakan, oh saya tidak bisa terima. Saya bilang, ya sudah, tidak apa-apa. Saya juga tidak maksa. Ya sudah. Ya. Karena ketika kita mendakwahkan mereka, kita ini akan menjadi asing. Nabi SAW mengatakan, Bada'u Islam ghariba. Islam wa saya'udu ghariba. Dan nanti pun di hari kiamat akan pulang, hilang dalam keadaan asing. Fatuba lil ghurba. Maka beruntunglah menjadi orang yang asing. Siapa itu orang yang asing? Sedangkan makna al-ghurba adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari menerangkan tentang makna dari al-ghurba. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek, orang-orang yang menyukai mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beruntunglah orang yang asing. Siapa itu orang yang asing? Nabi menjelaskan, unasun salihun fi unasi su'in kadir. Yaitu orang-orang yang saleh yang berada di tengah orang-orang yang banyak. Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Siapa yang menyelisih mereka lebih banyak jumlahnya daripada yang mentaati mereka. Perhatikan teman-teman, enggak usah baca. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang asing itu adalah orang yang ada komunitas jelek, dia baik. Bukan yang di sebuah komunitas mengasingkan diri. Beda ya? Beda atau enggak? Misalnya, ini termasuk bentuk asing. Antum di kantor. Orang korupsi. Saya dulu pernah jadi orang asing di kantor. Kalau orang bagi-bagi amplop, datang orang itu tak kembalikan, tak bilang ambil kembali dari mereka. Yang sudah dibeli kembali. Dianggap saya jadi orang-orang berbahaya. Ini orang berbahaya nih. Kita punya pendapatan sampingan jadi susah gara-gara dia. Orang ngasih amplop. Ini Pak, apa ini Pak? Ini hadiah Pak dari bos. Oh ini maaf, ini suap namanya. Ambil kembali. Enggak Pak, enggak suap kok. Ini ikhlas. Semua suap juga bilang ikhlas. Anu Pak, ini terima kasih Pak. Terima kasih supaya besok-besok kalau ada proyek lagi ditunjuk lagi. Ambil, kalau enggak besok-besok ada proyek sampai mata blacklist. Tapi Pak itu sudah terima. Mas, balikin. Itu suap, itu haram hukumnya. Balikin, dibalikin semua. Anu Pak, Bapak Ibu ambil, ambil bila sama dia. Bilang itu suap. Ambil kembali. Itu namanya apa sih? Kita di kantor, rata-rata teman-teman enggak sholat. Kita sholat. Kita di PNS, rata-rata orang kalau datang setengah 8 setelah fingerprint, baca koran sama main bola-bola. Biru-biru-biru, merah-merah-merah, kuning-kuning. Kita beda misalnya. Kita kerja. Nah, ini namanya asing. Itu di luar kumpulan orang jelek, ada orang yang baik di sini. Itu namanya orang asing. Beruntunglah bagi orang yang asing. Tapi beda dengan memasingkan diri. Antum tinggal di sebuah komplek regensi, antum keluar dari rumah, ceklek, tutup pintu, ceklek, tutup pagar, jalan matanya ke depan, kanan kirinya ada tetangganya di rumah luar situ, itu namanya mengasingkan diri. Bukan itu yang dimaksud. Saya ini asing kalau di regensi, saya nggak pernah teguran sama siapa-siapa. Itu soalnya juga. Yang harusnya antum lakukan adalah keluar dari rumah, tutup pagar, keluar ke motor, ada tangga, assalamualaikum pak, apalagi kalau antum berjenggot, sehingga orang tidak mengatakan itu loh eksklusif. Nah orang tidak mengatakan begitu, orang bilang si fulan itu dia beda dengan yang di TV-TV, yang di TV-TV kan yang berjenggot, yang cingkrang itu kan ngebom-ngebom, dia beda doanya. Siapa tahu suatu hari antum jalan bersamanya pergi ke masjid, dia tanya mas. Sampai itu beda sih. Yang di TV-TV itu kan yang ngebom itu kan jenggotan, cingkrangan. Sampai itu kan beda. Oh iya pak, memang itu beda. Bedanya apa? Mereka tampilannya sunnah, tetapi pemahamannya pemahaman menyimpang. Siapa tahu itu betul-betulnya kenapa? Sampai itu pintar juga ya. Belajar di mana? Nasari. Buka halaman 250. Di antara bentuk-bentuk orang-orang asing, satu, asing dalam agamanya. Bila di sekitarannya orang-orang rusak agamanya. Ya. Misalnya ya, antum pernah dengar gak? Ada kampung apa namanya di Jawa itu? Yang di sana banyak orang berzina. Terus tiba-tiba di suatu malam, gunung apa namanya? Gunung Petambun kah? Gunung apa namanya? Dipotong setengahnya, ditumpahkan ke mereka. Pernah dengar cerita? Yang tahun 1955. Apa namanya? Apa? Ya. Di daerah itu semuanya orang berzina. Tapi bisa jadi ada di situ kiai 1, 2, 3 yang ngajak orang. Hentikan perzinahan dan lain-lain. Dan mungkin bisa jadi mereka selamat. Itu diantara contoh asing dalam agama. Asing saat berpegang dengan sunnah. Kadang orang-orang di sekitarnya melakukan bid'ah. Tinggal di sebuah tempat. Rata-rata orang mengerjakan bid'ah. Antum beda sendiri. Tapi sekali lagi bukan mengasingkan diri. Tapi memang antum berbeda. Antum tidak mengikutinya. Ada perayaan 17 Agustus di kampung. Mereka dangdutan, joget-joget. Antum tidak. Anak-anak antum tidak, yang lain ikut semua lomba makan kerupuk, lomba masukkan pensil dalam box, lomba di kelereng. Anak antum kok enggak? Ditanya orang kok enggak ikut pak? Oh iya pak, malah enggak ikut yang seperti ini. Dan bilang pak maaf, kami tidak mengikuti acara seperti ini. Gak usah bilang iya itu judi soalnya, dosa semua. Asli. Nomor 4, saya lanjut. Orang yang asing dalam sholatnya. Karena orang-orang yang lain buruk sholatnya. Ada ikhwan cerita. Minggu lalu atau 2 minggu lalu. Dia sholat di bandara. Di Jakarta. Dan namanya juga musafir. Kan boleh ada 3 rakaat maghrib. Setelah itu langsung jamak qashar. Isyanya berapa? 2. Boleh kan? Waktu setelah selesai salam salat maghrib, assalamualaikum, kemudian bangkit sholat lagi, wabarakatuh, kemudian salat 2 rakaat, ada yang teriak di luar, katanya, enggak usah diikuti itu, beda jurusannya. Beda jurusannya. Padahal kalau dia paham agamanya, ini boleh enggak sebenarnya? Boleh. Tapi kita dapati ada orang-orang yang demikian. Saya sholat di bandara Balikpapan. Bandara Jogja, Jakarta. Saya jadi imam. Karena tak perhatikan mungkin yang lain. Ya, pokoknya saya meyakini saya layak jadi imam, maka saya maju. Istawu sawusufu fakum. Rapatkan, luruskan. Bapak-bapak, saya musafir. Jadi saya sholatnya jamak qasar, dua rakaat. Bapak-bapak yang juga sama-sama musafir bisa ikuti dua rakaat. Tapi yang mungkin tidak dua, yang mungkin harus empat. Ada satu yang mengatakan, kok beda ya? Dan jadi sudah, dia pergi. Dia sholat sendiri. Padahal kan mudah. Ya? Padahal kalau dia mau, dia bisa ikut. Ikut dua, kita salam, dia tambah dua. Tapi, kok beda? Terus dia pergi sendiri. Meninggalkan sholat jamaah, kehilangan pahala 27 kali lipat. Ya. Ini dikarenakan nilai betulnya ada orang asing dengan manusia tidak memahami tentang sunnah sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Sisanya kurang lebih sama. Saya ringkas. Teman-teman yang dirahmati Allah, barang siapa yang beragama dan mengikuti Al-Quran dan memahami para salafus saleh, insya Allah mereka akan menjadi orang-orang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Minimal, kalau ada orang-orang yang menyimpang, maka dia akan disegani, dia akan ditakuti, bahkan dia dibenci. Bukan dibenci karena apa-apa, tetapi dikarenakan hujah-hujah mereka, dikarenakan dalil-dalil yang mereka bawa untuk bantah orang-orang yang menyimpang. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, manakala kita berdakwah, kita pasti akan dicemooh dengan apapun cemoohnya. Maka siapapun dari kita yang berdakwah, maka wajib bersabar. Dakwahi manusia dengan ilmu, itu nomor satu. Bila ilmu tak punya, maka dakwahilah dengan kebaikan-kebaikan diri dia. Saat mendakwahi mereka, lemah-lembut sabar. Tapi saya juga mengatakan tadi, tak semua lemah-lembut itu bagus, dan tak semua yang keras itu cerdas. Ada masing-masing tempatnya. Ada kadangkala Anda keras, ada kadangkala Anda lembut. Contoh dakwah Nabi yang keras. Nabi SAW kalau di saat khutbah Jumat, maka dikatakan beliau seperti api perang, hanya merah, suaranya keras. Karena kalau jumatan dalam keadaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang pasti akan mati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukanya lama, alhamdulillah, matanya masih atas. Nahmadu ke bawah, nahmastaghfir ke bawah, nahmastaghfir tutup sudah. Ya, kalau khutbah Jumat tidak lemah lembut, itu juga kurang. Di antara bentuk dakwahnya Nabi yang lemah, yang keras, Nabi SAW, ini saya terpaksa balik ke materi supaya mendukung bahwa yang namanya dakwah keras itu juga ada di zaman Nabi. Nabi SAW pernah utus orang untuk mengumpulkan zakat. Namalah Dubaibah atau Labib atau Ibnu Taibah. Ada yang mengatakan Ibnu Taibah, ada yang mengatakan Ibnu Latabiyah. Ibnu Taibah ini diutus oleh Nabi SAW mengumpulkan zakat. Dia datang ke rumah-rumah orang mengumpulkan zakat. Waktu pulang hasil zakat, dia bilang kepada Nabi, ini untukmu dan ini untukku. Apa maksudnya? Orang-orang itu mengumpulkan zakat plus duit. Lalu dia serahkan kepada Nabi hasil zakat. Adapun duit-duit yang diterima dari masyarakat, dia bilang ini untukku. Padahal kita sama-sama tahu bahwa di antara 8 asfaf yang berhak menerima zakat mal, salah satu siapa? Siapa? Yang bisa sebutkan 8-8-nya dapat buku. Sebutkan 8 asfaf zakat mal. Yang berhak menerima zakat mal. Silakan jawab kecuali teman-teman. Miskin. Fakir. Mu'allaf. Ibnu Sabil, ais kurang sahaja. Terus, tayat habis, waktunya. Ada yang bisa lengkapi untuk bagi dua bukunya nanti, miliki bersama. Ada yang bisa sebutkan? Fakir, miskin, mu'allaf, mu'allafat khulukun, amil, kemudian orang yang berhutang, gharibun, orang yang berhutang, ibnu sabil, yaitu yang musafir habis bekal dan tidak bisa pulang ke negerinya. Kemudian jihad fi sabilillah. Satunya apa? Apa ya? Fakir, miskin, mu'allaf, amil, gharib, gharib. Sama-sama rikau, budak yang ingin membebaskan dirinya. Amil kan juga berhak untuk menerima. Tapi ingat, amil itu adalah orang yang sepanjang tahun tidak punya pekerjaan kecuali mengumpulkan zakat. Data, kumpul, salur, itu kerjanya sepanjang tahun. Itu namanya amil. Kalau panitia dibentuk menjelang Ramadan, itu namanya bukan amil, itu cuma namanya panitia zakat. Mereka tidak berhak menerima 1/8. Nanti ada komplek mewah, misalnya Wika, komplek mewah, dan zakatnya kan besar-besar tuh, karena orang di sana kan kaya-kaya kan, kumpulkan 2 miliar, terus yang jadi amil saya 1/8, enak banget. Padahal hari ini misalnya kerja jadi guru, atau jadi PNS, atau Pertamina, maka orang seperti ini tidak berhak menerima. Balik lagi, Nabi SAW ketika dibilang ini buatku, ini buatmu, maka Nabi SAW naik ke atas mimbar. Beliau SAW mengatakan, mengapa ada di antara orang-orang yang kami utus untuk mengumpulkan zakat, yang datang kembali dan mengatakan ini untukku dan ini untukmu. Coba dia duduk saja di rumahnya, duduk di rumah bapak ibunya, dan lihat apakah dia akan terima duit itu. Maksudnya beliau adalah, kalau ada orang yang duduk di rumah, ini pembahasan jadi panjang ya, enggak usah. Nabi SAW mengerasi dia, dikerasi kedua tangan Nabi SAW naik dari mimbar menyindir dia. Ya. Ada juga kisah budak ada seorang budak wanita yang datang kepada Rasulullah SAW atau datang kepada Aisyah agar dia dibeli dari tuannya. Tuannya mengatakan, kau kujual kepada Aisyah seharga sekian, tetapi walakmu tetap buatku. Aisyah datang kepada dia, ya Rasulullah, si fulana, siapa namanya? Si fulana budak itu, dia bilang kepada aku, aku beli dari tuannya. Tapi tuannya bilang, aku jual, tapi walaknya buatnya. Buat si tuannya. Maka Nabi SAW lagi-lagi naik atas mimbar dalam sebuah pertemuan. Nabi mengatakan, mengapa ada orang mengatakan, dia menjual budaknya, lalu dia mengatakan, walaknya buatku. Maksudnya disindir oleh Nabi. Jadi ini menunjukkan bahwa ada kalanya Nabi SAW mengerasi sebagian orang. Jadi bahwa dakwah ada kalanya keras dan ada kalanya lembut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita sampaikan dari kajian pada pagi ini. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada antum. Semoga Allah juga memberikan kepada antum semua yang mendengarkan kajian ini. Bagaimana menasihati teman yang mempelajari ilmu Syiah dan tidak menganggap Syiah itu sesat? Tidak akan bisa antum dakwahi dia kecuali dengan kekuatan ilmu juga. Coba teman-teman lihat. Syiah itu setua Islam, cuman beda sedikit aja. Saya ulang ya, Syiah itu umurnya hampir setua Islam. Karena kan Syiah itu sudah datang dari zamannya para sahabat Nabi. Dia bukan ajaran baru muncul sekarang. Beda misalnya Aqidah Islamiyah, tahu? Yang di Jakarta sana. Itu muncul 2008 di ajaran baru. Untuk bungkamnya gampang, laporin polisi selesai. Tapi yang namanya Syiah ini ajaran yang juga merupakan ajaran sesat, tapi kuat. Kuat dalam artian dia kalau mengikuti doktrin, kalau orang tidak punya ilmu itu bisa gampang tidak hari. Umurnya setua umur Islam, hampir setua umur Islam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang membawa Islam, kemudian Abdullah bin Sabah datang dengan di zamannya para sahabat, ya, menyebarkan syariat. Maka dia datang seiring dengan tuanya setua Islam. Maka tidak akan bisa meluruskan orang-orang yang berpemahaman Syiah kecuali dengan ilmu yang kuat. Sekarang menurut saya, antum tidak usah berdebat diri dengan dirinya kalau antum juga baru belajar. Kalau antum mau, cukup kirimkan kepada dirinya artikel-artikel tentang kesesatan Syiah. Tapi untuk berhadapan face to face dengan dirinya untuk membantah, sementara antum juga sendiri belum cukup ilmu, maka saya katakan, saya menanggungkan sesuatu nanti. Bisa dipahami? Takutnya antum yang kena syubhat, maka mendingan jangan berdebat dengan diri. Apakah orang yang masuk Islam setelah dewasa wajib dikhitan? Jawabannya iya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali dikhitan. Dan beliau dikhitan dalam usia 80 tahun. 70-80 tahun. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga Ustaz. Semoga Allah menjaga antum semua. Mohon advice-nya perihal empat madhab imam besar. Al-Hanabilah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Bila ditemukan adanya perbedaan di antara mereka, bagaimana kita menyikapinya? Bila ditemukan perbedaan di antara mereka, maka kita lihat dalilnya. Masing-masing madhab membawakan dalil dengan apa yang diyakini. Maka kita telaah dalilnya masing-masing, mana dekat ke arah Al-Quran dan Sunnah dan praktek para sahabat, maka itu yang kita ikuti. Mana yang agak jauh, maka kita tinggalkan. Siapapun dari imam madhabnya. Kita di Indonesia lebih banyak mengatakan kita ini Syafi'iyah, betul? Maka saya katakan, meskipun kita merasa diri kita Syafi'iyah, tapi bila kita temukan ada pendapat dari imam Syafi'i yang tidak sesuai dengan dalil, maka tinggalkan. Dan yang bicara seperti ini bukan kita, tetapi Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, saya ini manusia biasa. Bila seandainya saya benar, sesuai dengan sunnah, ambil pendapatnya, ambil pendapat saya. Bila tidak sesuai, maka tinggalkan, lempar ke tembok. Saya pernah beri contoh, misalnya Imam Syafi'i kalau berwudu, di dalam mazhab Syafi'i hanya bagian depannya saja. Kita dulu waktu sekolah dasar kan begitu ya, diajari kan mengambil air wudu hanya diambil usap bagian jambul-jambulnya saja, sehingga sebagian dari kita dulu kalau belah tengah itu nggak mau bahat gambu berantakan, jadi jambulnya sedikit-sedikit, ya? Iya enggak, tantangan gila udah menurut kan, sedikit-sedikit. Tidak mau berantakan, kalau harus begini, saya berantakan belah tengahnya nanti. Tanconya hancur. Bagaimana kita pelan-pelan? Masih ingat itu? Itu dikarenakan memang ajaran Syafi'i ya. Beliau, Imam Syafi'i menafsirkan kata-kata pada firman Allah, Ya ayyuhallazina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, tawaddu fikum. Dan usaplah di kepala kalian, di ini apa? Beliau katakan di pakaian sebagian. Ya. Maka beliau kalau berwudu hanya sebagian depannya saja. Sedangkan apabila kita merujuk kepada prakteknya para sahabat yang mereka mengatakan begini loh wudunya Nabi, seperti dalam hadis dari Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Zaid, Utsman bin Affan, keduanya mempraktekkan wudunya Nabi. Setelah mereka mempraktekkan, mereka mengatakan ini loh cara wudunya Nabi. Apa yang mereka lakukan? Di kepalanya mereka basahi tangannya, mereka buang. Maka air yang sekedar menempel pada telapak tangannya diusapkan dari tempat tumbuhnya rambut di depan kepala, ditarik terus sampai ke belakang hingga tekuk, kemudian ditarik kembali ke depan kepala. Kemudian jari telunjuk yang masuk ke dalam telinga, jempolnya menggosok daun telinga bagian belakang. Itu prakteknya Nabi. Maka kita katakan dalam ini pendapat Imam Syafi'i salah, karena jauh dari dalil. Pendapat Hanabilah yang sesuai. Begitu. Maka kalau itu kan ada perbedaan di kalangan mereka, maka lihat yang mana yang lebih kuat dalilnya, itu yang diambil. Ustaz, saya ini baru ngaji, jadi saya sendiri untuk menelaah dalil mana yang lebih kuat, mana yang tidak, sendiri juga susah, belum cukup ilmunya. Maka saya katakan, dalam hal ini kewajiban antum dua. Pertama, tanya kepada ustaz yang mungkin sudah, yang antum yakini bisa menelaah dalil. Tentunya ustaz-ustaz yang sudah mengerti tentang usul fiqh, yang pernah belajar ilmu usul fiqh. Dikarenakan ilmu inilah, beserta ilmu-ilmu yang lain seperti qawaid al-fiqhiyah, inilah cabang-cabang ilmu yang membantu para ustaz untuk memahami dan menelaah mana yang lebih kuat, mana yang jauh dari kebenaran. Tanya kepada ustaz yang sudah memiliki kapasitas ilmu. Yang kedua, kewajiban antum adalah berusaha untuk mencapai level itu. Antum harus coba untuk mencapai level bisa menelaah dalil. Bagaimana cara tadi bisa menelaah dalil? Cukup ilmu-ilmunya seperti usul fiqh. Usul fiqh tidak bisa dipahami hanya dengan belajar bahasa Indonesianya. Meskipun ada buku terjemahannya, tapi tidak bisa dipahami. Harus belajar bahasa Arabnya. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, ya, belajar. Tapi tidak akan bisa belajar bahasa Arab kalau ngaji tidak lancar. Nah, sekarang antum pada level mana nih? Ngaji antum sudah lancar? Sudah ustaz. Usahakan ikut kelas bahasa Arab. Belum ustaz, saya masih alif ba ta. Kalau begitu, tinggalkan kelas bahasa Arab. Antum fokus ke kajian tahsin. Tahsin selesai, saya enggak tahu berapa lama yang antum butuhkan, antum naik tingkat belajar bahasa Arab. Baru belajar usul. Baru nanti antum bisa memahami dalil. Tapi untuk saat ini, bila antum belum mencapai levelnya, maka antum bertanya kepada ustaz yang lebih tahu dan jangan telah sendiri. Seseorang menjual emas, kemudian berkata akan beli kembali seminggu kemudian dengan harga saat nanti dia datang dan berpesan untuk tidak menjualnya ke orang. Apakah jual beli halal? Bila dengan harga beli di saat dia datang kembali, tapi bila dengan harga yang lama, maka tidak. Sebagaimana ada orang misalnya gini, ada orang pergi umrah, semoga Allah berikan kepada antum semua rezeki untuk kapan-kapan bisa pergi umrah, yang sudah pergi umrah semoga bisa haji. Ada orang pergi umrah, dia dikasih duit, dikasih duit rupiah, disuruh tolong belikan apa? Oleh-oleh. Tolong belikan oleh-oleh. Kemudian dia pakai duitnya dulu, yang bentuknya real. Paham ya? Orang ini kan ngasih duitnya. Maaf. Begini, ulang ya. Kalau dia ngasih duitnya duit real, duit rupiah, kita tinggal tukarkan di money changer, setelah ditukarkan di money changer kita beli, berapapun sisanya kita kembalikan ke dia, itu halal. Contoh yang lain, orang yang ngasih duit rupiah, terus rupiahnya kita nggak pakai, kita pakai real kita. Paham ini? Waktu pulang ke Indonesia, ini lewatnya, mana sisa duitnya? Ah itu dia, aku lupa waktu itu aku pakai duit real, aku nggak pakai duit apa? Terus jadi bagaimana cara mengembalikannya? Cara mengembalikannya bisa dengan tukar sekarang dengan harga sekarang tadi. Kurs sekarang ini kembalikan dulu ke dia duit rupiahnya. Lihat di internet berapa kurs rupiah hari ini. Gunakan kurs itu antum tukar real antum ke dia. Setelah itu dia akan bentuk real kembali. Ataupun kalau seandainya dia bayar dalam bentuk rupiah, maka tidak mengapa dengan syarat pakai kurs hari ini. Pakai kurs hari ini. Maka jual emas, beli seminggu lagi, tapi dengan harga beli waktu seminggu kemudian, maka ini tidak apa. Apa saja penyimpangan di Hizbut Tahrir? Apakah sama Hizbut Tahrir dengan Ikhwanul Muslimin? Jawabannya, Hizbut Tahrir dengan Ikhwanul Muslimin tidak sama. Pendirinya beda, asal-muasalnya beda. Dan bagaimana lebih rincinya di buku ini ada bab bagian belakangnya. Antum silakan buka kalau enggak salah di poin nomor 2 tentang ikhwan muslimin, dan di poin nomor sekian ada Hizbut Tahrir. Atau hari Ahad kan? Sedikit lagi. Ini sudah. Saya meyakini semua sifat Allah yang disampaikan melalui Al-Quran maupun hadis. Menjadi masalah ketika mendengar atau membaca dalil yang berhubungan dengan sifat Allah, pikiran langsung membayangkan sifat itu. Padahal saya tahu ini dilarang. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya istighfar. Terus lanjutkan baca skip pemikiran itu. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kami ini kalau lagi merenung sering datang pikiran seperti ini. Siapa yang ciptakan kamu? Ku jawab Allah. Siapa yang ciptakan orang tuamu? Aku jawab Allah. Siapa yang ciptakan Muhammad? Ku jawab Allah. Siapa yang ciptakan Allah? Maka aku tidak bisa menjawab. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, diarahkan untuk istighfar. Kemudian tinggal pemikiran itu. Dan Nabi SAW mengatakan itu adalah pemikiran orang mukmin. Dikarenakan syaitan datang membisikkan ke hati-hati dan pikiran-pikiran orang mukmin. Jadi tidak mengapa dan itu wajar. Tapi ketika itu datang, maka tinggalkan pemikiran itu, ya, dan antum fokus dengan diri antum. Kurang lebihnya begitu. Dikarenakan syaitan itu kalau untuk orang kafir tidak akan didatangi seperti itu. Siapa yang ciptakan kamu Robert? Yesus. Siapa yang ciptakan bapakmu? Yesus. Siapa yang ciptakan Yesus? Yesus. Jadi, orang kafir tidak akan didatangi oleh syaitan untuk pemikiran seperti itu. Karena mereka sudah kafir. Tidak manfaat. Tidak manfaat mereka ditanya begitu. Yang bermanfaat bagi setan adalah nanya ke muslim, ya kan? Ya, makanya para sahabat ditanya begitu. Saya ingat mereka mengatakan, dan kalau sudah datangi pemikiran seperti itu, kami pengen lemparkan diri kami di atas gunung, mati aja gitu, daripada memikirkan yang seperti itu. Nah, kalau antum lagi baca Al-Quran, tiba-tiba dengan ayat tentang tangan Allah, maka jangan tangan Allah. Gimana bentuknya ya? Jangan dipikirkan karena itu tidak boleh. Tapi lanjutkan saja baca itu sudah antum skip saja. Karena itu datang dari syaitan. Ustaz, di kampung kami masih dulunya berlandaskan sunnah. Sesudah ganti pengurus baru, banyak sekali bid'ah. Kajian kami jadi tidak boleh lagi diadakan. Kajiannya sekarang diisi dengan ustaz-ustaz versi mereka yang isinya menjelek-jelekkan sunnah. Mohon pencerahannya Ustaz. Sudah cerah lho, banyak abu. Saya katakan itu sudah sunnatullah, kejadian di mana-mana, dan yang seperti itu kan dulu di Her 1 saya tinggal di rumah bapak saya. Bapak saya adalah ketua masjid. Setelah pengurus bapak leser dan bapak memang tidak mau lagi dicalonkan, yang naik adalah ada orang lain. Setelah dia naik, maka muazzinnya diganti kajian saya. Saya cerita dikit ya. Waktu saya tinggal di Hermono, saya punya kajian. Kajian itu saya mulai dari empat orang ibu-ibu. Saya baru pulang dari kuliah tahun 2007. Saya mulai kajian dari empat orang ibu-ibu. Ibu-ibu datang ke rumah, dikarenakan ustadz yang ngisi sekarang ini lagi gak datang. Saya datangilah. Saya ngisi pengajian judulnya Ibunda Para Ulama. Bagaimana para wanita di zaman dahulu mendidik anak mereka, mencetak para ulama yang dari kalangan anak-anak mereka. Kajian itu rupanya membekas di hati mereka. Maka mereka datang lagi ke rumah minta diisi rutin. Ustadz yang dulu gak dipanggil lagi. Bukan salah saya ya, bukan saya minta loh. Ibunya bilang, bisakah Ustadz isi lagi? Saya bilang, boleh Bu, insya Allah saya isi lagi. Tapi bisa gak bawa suaminya? Saya suruh 4 ibu-ibu ini bawa suaminya masing-masing. Jadilah berdelapan. Dari 8 ini, saya ingat kami dulu kajian pakai absen per minggunya. Dan yang bawa pulang saya sendiri, saya pengen lihat orang-orangnya siapa saja. Saya pengen lihat siapa saja, alamatnya di mana. Saya ingat absen itu mulai dari 8, absen ganti 16, angka 27, 43, terakhir kali 105. Absen. Absen hadirin dari 4 jadi 105 di PT HR 1 tahun 2007-2008 di saat antum sendiri mungkin belum mengenal saya. Antum masih di Melawi. Ya. Nah, karena kajian ini akhirnya dari jadi 105, masjid itu sering penuh karena masjidnya enggak besar-besar. Masjidnya jadi penuh. Jadi sebagai orang mulai resah. Ini kajian apa sih? Gak pernah ada kajian selama ini. Kecuali mungkin Maulid Nabi, Isra Mi'raj gitu. Tapi ini setiap hari, kalau gak salah hari Rabu. Setiap hari Rabu, mesti kajiannya ramai. Akhirnya, singkat kata, provokator, keliling ke ibu-ibu. Ya. Terjadi penggantian pengurus, akhirnya berkumpullah, saya diundang. Saya kira mau rapat terhadap pemberhentian kajian saya. Jadinya saya satu ibu banyak kali. Ya. Pertama ada yang ngomong, anu kita masjid ini perlu kondusif, bla bla bla bla. Terus lama-lama akhirnya karena mungkin mulai terbuka pembicara, satu orang polisi bicara. Polisi itu bicara begini. Anda itu kesini datang membuat pengajian memecah belah kampung ini. Ibu-ibu yang di belakang itu yang dari koordinator tepuk tangan. Betul. Itu rame-rame satu lawan banyak. Anda pecah belah. Sebagian ibu-ibu yang salawatan di sini jadinya pecah belah di antara mereka. Betul. Soalnya ketua salawatannya berhenti. Karena dialah satu dari 4 yang ibu-ibu itu. Satu dari 4 ibu-ibu yang itu adalah ketua salawatan PT HR 1 waktu itu. Rahimahullah, beliau sudah meninggal. Anaknya sekarang sekolah di sini, suaminya sering ikut kajian kita. Dulu ketua salawatannya PT HR 1. Tidak pernah maksud. Saya enggak pernah bilang jangan berhenti dan lain-lainnya. Saya mengajarkan sunnah, mereka sendiri akhirnya meminta. Mereka sendiri memutuskan untuk berhenti. Dari 4 tahun. Ya, salah satu dari 4 ini suaminya ada sekarang dan lagi ngeliatin saya. Antum mungkin kenal Pak Guru Herman. Ada Pak Herman? Enggak ada. Pak Herman termasuk yang bela saya di majelis itu. Pak Herman itu bilang gini, Pak Guru Herman. Bapak-bapak, saya kalau boleh bicara, saya ini dulu sholat 5 waktu tapi enggak pernah ke masjid. Sejak ikuti pengajiannya ada ini 2008 kan belum punya jenggot. Ikuti pengajiannya ada ini. Itu saya jadi rajin ke masjid, Bapak-bapak. Sesama gurunya yang satu sekolah dengan Pak Herman bicara begini. Herman itu kan bukan dia satu kan? Ya bukan. Kalau begitu enggak boleh bicara. Pada satu sekolah. Akhirnya yang polisi itu bicara banyak, Anda memecah belah. Ibu-ibu di sini jadi pecah belah. Ketua salawatannya berhenti, anak berhenti. Saya bilang, bapak-bapak bisa tanyakan sendiri kepada ibu-ibunya. Apakah saya yang suruh mereka berhenti atau mereka mau sendiri? Saya tidak pernah maksa. Tapi begini saja, kalau memang bapak-bapak ingin kajian saya bubar, enggak apa-apa. Hari ini saya katakan kajian insya Allah saya hentikan. Selesai enggak ada lagi kajian. Dan kami pindah ke rumah-rumah. Salah satunya rumahnya Mas Tony. Pindah ke rumah. Kajiannya dari 105 itu karena rumahnya enggak nampung akhirnya memang menyusut. Puncaknya saya pergi ke Saudi tahun 2010, bubarlah pengajiannya. Dan sebagian dari antum ini, saya lihat wajah-wajahnya adalah sisa-sisa dari hari satu itu. Ya, Mas Tony, ada Mas Fatoni, ada Pak Guru Herman, ada Mas Hasri, dan istri-istrinya mungkin di atas sana. Sisa-sisa dari hari satu. Yang 105 itu bubar. Karena diperintahkan pengajian. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya setelah pengajian saya itu diberhentikan, saya keluar dari zona nyaman. Karena kan dulu saya masih umur 23 tahun, belum punya jenggot, punya pengajian 100 orang, belum dikenal siapa-siapa, Ustaz Abdurrahman pun belum kenal saya. Kami belum ada banyak komunikasi, saya belum ada komunikasi dengan Ustaz Abdurrahman. Pengajian yang saya kira ini adalah zona nyaman, dari 4 orang jadi 100-an orang. Setelah diberhentikan, malah saya ngisi ke sana, dan akhirnya pengajian jadi lebih banyak. Dan akhirnya saya bisa ketemu antum-antum semua di majelis ini sekarang. Maka saya katakan dakwah sunnah, bila dia ditekan, dia kayak martabak. Antum tekan ke sana kemari, tekan terus dia akan melebar. Dia kayak apa? Martabak. Maka saya bilang dakwah sunnah itu dakwah martabak. Semakin antum tekan untuk dia akan semakin kesana kemari. Maka tidak apa-apa seandainya ini, mana tadi? Seandainya antum dulu tinggal di sebuah masjid, sholat di sana, punya kajian di sana, lalu diberhentikan, tidak apa-apa, tidak akan memudaratkan. Dan saya yakin insya Allah setelah ini diberhentikan, dakwah terus malah tambah kesana kemari. Saya sudah siap kemarin mau diberhentikan di sebut nggak ya? Ada kan masjid baru bergantian pengurus. Orang yang target dijadikan target utama diberhentikan kajiannya adalah kajian saya. Dikarenakan kajian itu yang dianggap paling bikin sumpah. Kalau seandainya nanti naik nih pengurusnya yang target dia naik, orang yang pertama kali dibuang adalah kajian saya. Dan saya sempat pengumuman di masjid itu. Sempat mengumumkan, memang sengaja saya bicarakan karena ada beberapa dekat-dekat yang memang pengen memberikan saya memang lagi hadir. Saya bilang gak ada jamaah, gak ada masalah kalau saya pengajian diberhentikan. Hatta kalau saya pengajian saya diberhentikan di masjid ini gak masalah. Kalau nanti sudah diberhentikan, masjid sana sudah nunggu. Gak apa-apa. Sini diberhentikan, artinya selesailah ranah dakwah di sini. Inilah yang mampu saya tanam benihnya. Sana nanti silakan yang mau menyiraminya, memupuknya. Saya buka tempat yang lain. Masjid BC sudah nunggu. Dan kalau saya ngisi pengajian misalnya hari Ahad nanti, seandainya diberhentikan di sana, saya ke BC. Mungkin orang-orang yang pengunjung yang tadinya orang awam, ceritanya mau belanja, mungkin dengar kajian. Ada kajian nih. Mungkin duduk dengar, "Mah, kamu pergi sana ke hypermart, aku mau dengar kajian." Ya. Kau pergi. Paling begitu. Lalu dia dengar pengajian. Bisa jadi dari pengajian itu 1, 2, 3, 10, 20 orang yang tadinya enggak kenal sunnah jadi kenal sunnah. Maka tidak apa-apa. Diberhentikan dari pengajian itu sesuatu yang lumrah di mana-mana. Ya. Dan sesuatu yang tidak masalah. Ingat, sunnah itu semakin ditekan, dia kayak martabak. Semakin matinya kemana-mana. Dan ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.